titik saiki bakal jilbab. Piye jilbab? Enggak usah terangno. Koe ora wong jilbaban yo ayu seneng mergo syariat, ora wong jilbaban ayu yo seneng mergo seger sangel. Nerangno wong fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku ndelok wong sing ora mahram haram. Cek sing jilbaban cek. Wong jilbaban nang aku ndelok yo haram, atok wong katokan cekak kowe ora ndelok kowe ora kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelingi ruhin, ruhin haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to ora? Kata kuncine ning mripat jelalatan to. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban to ora? Jilbaban. Tapi nak kowe masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram. Paham nggih? Dadi jilbaban hukum kanggo cah wedok kok kowe melok-melok bakas. Ngono. Lalan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu iku dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh sing. Dadi ngeten lho tak terangno masalah hukum kula gak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang dawuh pangeran nurung dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu zalika adna ayyurafna fala yu'dzan. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yudaina maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak dibedo. Rungokno iki. Kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja sing menunjukkan dhek niku gelem dijak. Serasa tak terangno iki dijak apa kowe luwih pinter lan apa. Yo. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing salihah-salihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin ku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian ku simbol untuk memastikan wong lanang iku nak ngejak kowe ra gelem. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab iku wajib. Tapi kowe ojo terus darani nak wis jilbaban mesti islami, tapi misalnya wis jilbaban, dhekne tetep senyum, senyume iku senyum gelem. Dia tetep haram, tapi jilbabane tetep wajib ngono kok terus kowe muni sing penting. Wah, ngel nerangno kemelane aku menerangno. Ribet yo. Ribet tuh hilal era roh. Ya misalnya ngene Mas yo, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayyurafna fala yuzin. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang enggak mau zina. Kemudian karena dengan siri itu enggak disakiti. Sekarang kami misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya, Pak. Jam jilbaban kok muni ngongkon mampir jam 11. Misalnya. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan enggak afifah, enggak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenan fala takhdona ni ya nisa'an nabi lastuna ka hadim minan nisa ini takwa itu na fala takhdona bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi marad. Wong wedok nak takwa tenan ning pangeran aja geman omongan alus omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane ngeres. Manane disangka gel. Ya to. Misale ana wong hidung belang takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku yo. Wah, cah iki kok gampangan. Padahal kadang cah iki salihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah, hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayu ini ora usah sopan, fala takduk nabil kau ora sopan. Mriko lho ngalor. Lah mungkin ngalor tok di, Mbak. Engko nek ana ora roh dhewe. Kudu ngono, ben pikirane gak nger. Soale sing takok wis wong wugu kok Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun nek ora apa-apa wis. Wis udur, wis ora duwe apa. Jawab. Tapi ya tetap haram yuk. Mungkin anuntunnya kesuwen ya iling nih. Faham ya, jadi butuhnya itu ngono, jadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengani sopan itu ya orang orang kabe wang ngajib sopan, sopan kabe wang itu ya fayat ma'ala di fikol bihi marutun jelas ayatnya fala takhdu'na bil qawli khod khudu' itu maknanya apa sop? Wang itu, itu nak pancen takwa tenan yang pengira nak omongan bi walanan sing fasik, oh jauh sopan teman-teman mergo mesti fayat ma'ala di fikol bihi marutun wang sing pikirannya ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saya ki uang warga gerakan sopan santun, yo rapas, yo delok-delok sopan santun ambek sopo, kontai ke iku apa? Kayak senyum iku ibadah, senyum melon deh bagai ibadah. Repot, gak betul. Jadi uang ku was was angin, orang nak kui kuangin, mau paham ya yo? Gak? Insyaallah dari sini, insyaallah lah, pokoknya paham. Tapi yang penting ngoten guys, pokoknya ukurannya iku yuk rofna fala. Sementing tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra ngarah gelem dijak wong liya sing ngajak sir. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunjuknya sikap ra gelem. Aja kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Wong tujuane dzalika adna ayu arafna fala yudin. Ya jelas ya asbab nuzulnya jelas ya napa? Bita arudi lahuna bihila fil ima. Ini aku lo waco gitu terus lo waco mau sarai. Asbab nuzulnya nopo sarai. Niki sabab nuzulnya annal munafikin kanu yata aroduna linisa bil adiya yuriduna minhunna azina. Walam yakunu yatlubuna ilal ima. Walakin kanu layak rifun al furrah minal amat. Li anna zayal kulli wahid. Jadi gampangannya dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra paham ya artine wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem tentu di antara itu adalah jilbab hanya di antara lho nggih tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas lah misale ki jilbaban lah terus ramah misalnya wong takok jam 11 dalu liwat ning duan Pak dalam irukan putih monggo kalau didono dijak liwat kali gajah wong misalnya mesti pikiran yang fasik waduh monggo nih kene nopi ya kan yang ngeri ya gini betul kudu tegas lanang gugah gagah mana takok delok nih Google lo pak takok aku ibu juni kayak Mustafa ini aku pikir lah sembrono itu fasik kemana ibu juni kayak fasik gede kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan. Mane ana di bojo judes alhamdulillah. Dadi pangeran ge judes iku niate iku apik. Malah ke nyesal di bojo judes. Lah misale bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo ge sumpek to. Lah saiki malah repot mbek wong liya ramah mbek bojone judes. Aduh ora rodur. Dadi jelas ya, dadi intine iku ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir iku bukti gelem utawa ora terus wong sing wis mental ora gelem kudu tegas dalam berpakaian dalam bersikap iku jenenge dzalika adna ayu arafna falai wis ora usah terang jero-jero pokoke ngono ya paham ya wis nggih pokoke paham lah soal mripat sitok mau dawuh Imam sapa ora dawuh pengen ora usah jelas maksudi cara sugeng lah tak nyang ono wae mbah nak temeriki ku mata satu simbol bajak laut. Maksud itu ora ro Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sita iku nak ning daerah mriki ora bajak laut. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Dadi nggih conto kok. Sing jelas ngaten nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di salat. Kalau di salat itu malah kecuali wajah dan kafan. Tapi kalau di luar salat itu semua. Tapi kalau menurut madzhab Abu Hanifah, di luar sholat pun wajah itu tidak aurat. Karena pikiran Abu Hanifah, anak wajah raketok malah resoh dikenali. Soalnya bujuk dirukin digandeng bujuk Mustafa, itu kok podo kok jilbaban, bujuk Mustafa digandeng. Oke, barang kau malu keliru. Malahnya cara Abu Hanifah justru wajah itu dibuka dan dikenali. Malahnya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk kulo piyambak, mbak-mbak kulo yo ora jilbaban niku madhab napa Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar salat itu tidak aurat. Nah, Syafi'i ku aurat. Jadi kita sebetulnya ya rontok-rontok Hanafi. berhubung ra roh pokoke dilakoni ngono. Dadi ra roh iku penak napa? Mulane ana peneliti saking Mesir darani anal Indonesian Hanafiun takoki limada. Mergo raine dibukaan iku khas mantep. Dene yo ra roh aku muni ya yo sak muni-muni. Kula kan sering kadang ditamu saking Mesir. Mesir saiki kan yo gaya-gaya. Era saniki kan mahasiswa, doktor, barang kan bangkek studi banding kadang rawat teng Indonesia. Nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih gue, urung roh. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan. Yo mereka ya duit datan. Biasanya bakdo teng Gus Koyum, lek Koyum ini. Kalau kadang teng Gus Ufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin. Ya, tentu yang gue juga. Dan tanya jawab. Maaf saru madhabi ahli adal bila tak jawab Syafi'i gak ngantar mereka pakaiannya dong dateng dulu, tapi aku peneliti takok sendiri rumah orang ngantar biar ya ini sebenarnya ada tamu ya sebenarnya sama unik-unikmu setulis-tulis ya jadi kayak roh ya sebab binuzulnya itu seperti itu ya sementing kita itu dua bojo atau dua keluarga yang yuk rohna falai dua gaya pakaian yang dadek no perempuan tadi gak dileceh kan. Ya bismillah. Misale jilbaban ambek judes, kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gowo mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu misale. Liwat daerah wong fase. Yo dikek dolanan. Lah saiki piye tok aja liwat. Lah terus piye liwat? Numpak tronton. Utawa numpak ninja. Lho nggih cara kula dibedheki, cah wedok liwat daerah wong fase numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cah wedok saliha liwat dereng fasek mlaku jilbaban to ya ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cah wedok kok numpak ninja mirip wong lanang tapi kan luwe aman. Oh mikir Kang, cah lanang-lanang larat terus cah wedok numpak ninja wah serau kelas kuwi larat. Apa menan numpak Ferrari ya ta larat. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkeret, wakti, lanang kiri-kiri roh tau-tau. Pokoknya butuh aku, sing gawe pangeran udah lika adina, ayu arafna, falayu zen. Iku kuncine dikenali kemudian tidak dileceh. Ukurannya apa yuk? Wes relatif. Wes takik ya, yakin ya? Ya sebuah sahun ini bu, sebuah apa ya? Iku yang Mesir, paham berapa paham tak mantul. Lho bingung nek ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena dekne neliti. Ya semono iku nak neliti. Kandhane iku ora ngandel. Lah dekne ya dokter ya isin to langsung ngandel. Aku ya maklumi lah. Masa dokter peneliti kok dikandhani langsung ngandel kan koyo onggok. Dadi dekne bantah yo tak anggap disiplin akademik, pantas wong pinter kan bantah. Lah aku pantas wong apian ya semeneng ae dadi. Sesuk ya jagal, Pak. Ya mampu, Pak kok meneng. Jadi biasanya seneng munadzara, seneng debat. Lah aku saya ini soibul be, jadi api itu semuanya sesuai raba kasih, bakal cara nih bu suwargo apa? Mergo fakih itu semari ngundang debat di mana mana fakih itu ngundang debat karena fakih itu dengan tidak mansus. Saya ulang lagi ya, fakih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan di mana mana kesimpulan itu kan wong beda beda mengjenengi wae kesim. Sekarang sampai saya tanya. Ya sampean sekarang saya tanya, sebaiknya tuh perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engkek-engkek karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwe aman timbang sing ra metu, mergo kebodor sih. Nah tapi misalnya kowe majib nonak ngono sering metu lho sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye-piye. Pokoke sing penting ku ora zina, ora maling wis ngono. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong ku be. Iya. Saiki misale apike wong mlarat ta sugih. Nak delok ngringakno hisab yo mlarat. Tapi nak bab bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik. Lah terus sing apik piye yo ana tekir ngono ae kok. Kok kecangkeman. Dadi lha iku feke. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ikhya. Sing sitok ning ngene. Kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho kuwi ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati kan nak mlebu swarga. Ning swarga mok kelontok. Allah mangan. Mulane aku seneng sholat. Sholat itu kan bagiane pangeran. Lah nek swarga mangan iku ora bagian. Mulane aku milih ning dunya wae ben iso sujud. Nek swarga kan memakan. Sisi tak takoki, kowe seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Kok aku kangen pangeran. Uang ora kangen pangeran, senengane dunya. Sisi tak takoki. Lah kowe milih swarga, milih urip apa milih mati? Aku iku kaulane pangeran. Milih sing dipilihno pangeran. Dene jawab terakhir dadi penak wae. Itu fakir. Terus saya contohkan lagi, susah fakir. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sidogiri. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong ini. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilm. Jadi gak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilm. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi masyhur, gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji, kemudian dia ngaji Sufyan As-Sauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Lah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji Sufyan bin dua kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu, ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang. Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amin takok begini. Aina khiyarun nas. Ngomong apa itu di daerah nanti. Sing Nabi Isa amin takok. Aina syirarun nas. Wong elek-elek itu manggening di. Tapi aku orang ngomong metode dakwah. Lama aku cerita ilmu. Orang usah buat aplikasi. No. Mereka hidayat pas-pasan ini. Aplikasi no ilmu apa ya. Orang pas. Ngono terus kowe dakwah ning bar yo nak terus kowe atut. Sing jamin imanem sapa? Dakwah ning bar ana sing seneng kowe terus kowe mbok ngangen kok rodok nobatno wong ibadah. Terus akhire gel. Iso wae wong kowe iman pas-pasan. Jebule ge sing katut. Sing roh sapa? Tapi kowe nglarang utawa kok mbok barno wae anut pangeran. Tingkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa. Lima datas alu an siro an khiyarin. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya, ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak, urip wong saleh ku penak. Salat bareng, ibadah bareng. Gendena Nabi Yahya takok, "Kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal?" Dari Nabi Isa jawab, "Ana, saya ini nabi. Ana nabi, saya ini nabi. Biman zilati tabib, nabi itu ibarat dokter. Yuda wil mardo, ngobati wong loro." Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Ya, kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat? Yang sesat. Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang amin dakwah yang fasek-fasek tok. Dulu yang masyur di NU ya Gus Mik. Ada kiai yang dakwah yang soleh-soleh tok. Banyak kiai-kiai pon. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwane barbar tok. Aku gak yakin nek kowe untuk hidayat. Jebule bar iku apal sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rasa. Ya terus piye Gus Irap iki? Piye pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora apa terangno ilmu ngene iku. Ya ilmu iku lah itu jenis istim, apa? Istim. Ya sudah seperti itu. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu terjaga. Hanya kita tidak gampang sulukan. Ini bukan gampang apa? Ada ulama yang senangnya kancanan pejabat. Alasannya yang masuk akal. Nak para pejabat, pejabat yang bisa gawe SK. Misalnya perda Bantul, perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti apa perjudian akhirnya orang Satpol PP ngerano anti nopo perjudian baru kayak para pejabat sebagai perda anti perjudian mergo dididik ulama ya ono ulama sing mau para pejabat budi tomak duwike tomak pangkat ya ape sing salah wong suudon kok nang ngono suudon kok ilmune sithik kecangkeman ati nelek bar iku gegeng rasane tok dadi ora ono sing dilakoni grup rasane ya ayo para pejabat subhatok. Ono sing kiye tengok-tengok kiye kok tengok-tengok rada wah serah bener gak nahi mungkar. Dekne amben mung seruput mungkin neh, baru ngomong neh. Kok gawurep wong ngene kok. Ya tapi iku ya kawulane pangeran, kok gedinge ya ora kena, iku ya kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngene iku. Tapi itu ndak baik, orang seperti itu harus ngambil sikap. Rasulullah ya tadi sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip baina khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip baina sirorin. Tapi masalahnya nak kemeraktek nopo kowe Nabi Isa. Imanem sepi Nabi Isa kasih pangeran, ape kepleset. Nabi Isa rong wedok gak sahabat blas. Sampai ra di bojo, lha kowe rong wedok sahabat. Ora ketok wae sahabat po meneh. Boyo wong. Kok ngenyek Gus? Ora ngenyek ngomong kenyataan. Ngenyek ra dosa, nang ngomong kenyataan ra sunat. Apa kowe ra ngono tenan? Bodoni. Pokoke kok ide wae nggih dalika adna ayo arafna falahi. Dadi jelas nggih asbab nuzule wae mun kula waca nggih. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat dulu. Tentu tidak hanya pakaian juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun kula terus nggih. La in lam yantahil munafiqun lamun ora mendo sapa al munafiquna la in lam qasamil lam ya illam yantahi lamun ora mendo sapa al munafiquna piro-piro munafik anifaqim saking sifat munafike munafiqin walladzina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalam atine wong akeh marudun dadi sifat loro misale bizina kelawan duwe a duwe kepinginan apa zina iku wong loro orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah kok pakaiane sawangane gelem itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Mulane diatur ada pakaian yang menunjukkan ndak mau. Tentu ndak pakaian tok juga sikap yang menunjukkan ndak mau. Wal murjifuna lan wong sing gawe provokasi. Enggak apa nek Jawa iku maknane apa? Provokasi apa basa engkek. Sing gak basa milenial. Sing model basa kuno. Orang ngedu-ngedu. Wal murjifuna lan wong sing napa ya? Tukang gawe gaduh. Fil Madinah tinggal Madinah. Gaya gaduh al mukminin ing pira-pira mukmin. Maksudnya gawe wong mukmin udah direpot. Bikaulihim kelan pengucape wong akeh al mursifun qad atakum teman-teman teko kok sira kabeh sapa ladu musuh pasaro yakum utawi kontingen pasukan sira kabeh putih luwes den pateni sapa saro yakum. Auzimu to den kalahno sapa saro yakum. Dadi orang-orang munafik ku senengane ngabari, Muhammad lho saiki sing perang ning Badar kalah. Balam kalah, saiki wis meh mati. Gampangane orang Islam yang hidup di Madinah ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat perang di luar, wong Islam sing nunggoni Madinah diprovokasi, kowe saiki bela sapa Muhammad yang pasukane wis mati. Karek kowe mbek aku wong Yahudi ning kene. Ayo dadi Yahudi wae. Apa jenenge cara ngono? Provokasi no. Wis pokoke bangsa ngono iki. Lanu griyan nakayektine bakal nguasano ingsun ka ing sira. Tak ngekeki kemenangan ingsun ka ing sira Muhammad bihim ngalahno munafikin. Elanu salit ton nakayektine ngekeki kekuasaan ingsun ka ing sira alih ing atase al munafik. Sumali ujawiru na mengkono li raiso nanggani sopa al-munafikun al-munafikun nal yahud utama ni kain siro yusaki nuna tegseo raiso nanggani sopa wong yahudi sing munafik kain siro via inggal Madinah illa kolian kecuali waktu sing sifat sumayuk roju na mengkono li den usir sopa para wong yahudi jika mana wong yahudi sing merovokasi kanji nabi atau merovokasi sahabat mesti ditetir terusir sangka nopo Madinah masyur zaman nabi diusir nganti Khaibar. Zaman Khaibar diusir ngantos Arikha Palestina. Mane SD-SD teng Israel ku ana pelajaran sing usir kuwe iku wong Islam. Mane wong Yahudi ku ora iso ora dendam wong Islam. Wong mata pelajarane ku sing usir kuwe nganti terlantar ngene iki wong Islam. Mane dendame ngusiri wong Palestina iku pelajarane jeneng ngono. Ya kene lah yo ngakoni nek iku tau terjadi jeneng wong Islam ngusir wong Yahudi. Mal'unina, tur wong Yahudi dilanati kabeh mukadina diksedhen adana kabeh. Ani rahmati sayang rahmat aina ma tuqifu ning diwae den temokno sapa Yahudi wujidu ukhidu moko den alaf sapa Yahudi waktu tilan den perangi sapa Yahudi takilan kelan den perangi tenan ail hukum dikse uti hukum fi ing dalam Yahudi ku hada ikhlas hukum ala jihadil amri ngatasi arah perintah di iklan ikhlas hukum jadi wong Yahudi sing duwe niat elek ning gone wong Islam hukum dasare wong Islam ya wajib menangkap mereka ya tentu nak sing apik ya diapi pokoke in ahsantum ahsantum li an fusikum wa in asatum falah. Sunnata Allahi utai kabe ketentuannya Allah kelawan dadi sunnah Allah esanak tegese gawe sunnah sop Allah dalika yang mengkono-kono sunnah fila dina ing dalam mengake kholau kang wis kliwat sop Allah dina mengkobu sami sedurungi iki minat umami sami biro-biro umat al-madi hati kang kliwat fi manaki bim dalam biro fi munafikihim fi munafiqihim nggih. Fi munafiqihim ing dalem wong munafik-munafike wong akeh. Al murjifina kang provokasi kabeh gawe gaduh kabeh al mukminin nang ibro-bro mung. Kala ta jidalan ora bakal metu ili sunnatillahi marang sunnah Allah kira metu tabdilan ing den gendeng. Nggih lho saking ikilah Allah. Maksudnya Allah nak nggih sunnah ya selalu jalan begitu. Intine sunnah Allah mesti barang hak menang, barang batil nuna apa? Salah. Qana wa bihamdillah ada sabab wa zinata arsyih kata kalimat itu. Qana wa bihamdillah ada sabab وزينة عرشهم تتكى لماذا سبحان الله وبحمده تتكى لماذا وزينة عرشهم تتكى لماذا سبحان الله وبحمده تتكى لماذا وزينة عرشهم تتكى لماذا سبحان الله وبحمده تتكى لماذا Zina ta'arusiyum, tata kalimatih.